Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Sadaq Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sungguh benar ucapan beliau ketika berkata bahwa keriduan Allah yang menjadi sumber ketentraman dan kebahagiaan tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia. Bal idza hasala lil qalbi min dalika aysaru nasibin lam yarda bidunya wa ma fiha iwadan minhu. Bahkan kalau didapatkan di hati ini ketentraman atau didapatkan keriduan Allah, bagian yang paling sedikitnya dari keriduan Allah, niscaya lam yarda bidunya wa ma fiha iwadan lahu. Niscaya dia tidak akan menjadikan dunia dan seisinya sebagai penggantinya. Keriduannya dikalahkan untuk mendapatkan dunia. Enggak akan. وَمَعَ هَذَا فَهُوَ يَتَنَعَمْ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمَ مِنْ تَنَعُمْ الْمُتْرَفِينَ. Tetapi walaupun demikian, orang tadi yang lebih memilih keriduan Allah, justru dialah yang bisa menikmati dunia ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan dikatakan dengan kalimat a'zam man tana'amal mutram tana'umil mutrafin, lebih tinggi, lebih besar dari bernikmat-nikmatnya para mutrafin. Siapa para mutrafin? Ahli dunia. Mutrafin adalah orang-orang yang hidup hanya untuk cari dunia, mengumpulkan dunia, bersenang-senang dengan dunia. Terlihat dari luar seakan-akan mereka bahagia. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tadi yang mencari keriduan Allah ketika makan nasi dengan ikan asin, itu lebih tinggi kebahagiaannya, kenikmatannya, kesenangannya daripada mereka. Ahli dunia tadi yang sampai-sampai prasmanan yang panjang dengan sekian jenis makanan dari berbagai macam negara, itu di ujungnya masih memakai satu tempat untuk muntah. Apa maksudnya? Karena ingin merasakan yang berikutnya. Jadi makan, makan, makan, makan, muntahkan. Kemudian nanti makan lagi, makan lagi, makan lagi, muntahkan lagi. Karena kata mereka, kenikmatan itu hanya di lidah. Di perut tidak nikmat. Sehingga mereka melakukan hal-hal tersebut. Ini ikhwan ibn hazakumullah, tidak didapat. Tidak didapat lebih dari apa yang dirasakan oleh fuqara wal masakin dari kalangan ahlut ta'ah. Tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka para muti'in yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan kenikmatan dalam apa yang mereka dapati. Apa yang bisa mereka makan, apa yang bisa mereka minum, apa yang bisa mereka pakai, apa yang mereka bisa dimakannya sebagai perlindungan, bagi mereka cukup. Dan bersyukur pada Allah, alhamdulillah, ni'mat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala yashubu tana'umahu بذلك الحظ اليسير ما يشب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات. Kenikmatan mereka tadi, ahli ta'ah, tidak dikotori. Kenikmatan mereka tidak dikotori sedikit pun. Tidak diganggu oleh gangguan apapun. Kenikmatan mereka sempurna. Tidak seperti kenikmatan para mutrafin yang diganggu dengan humum, kegelisahan. Wal gumum, ketidaktenteraman. Wal ahzan, kesedihan-kesedihan. Wal mu'aradat, penentangan-pertentangan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau berhenti dari narkoba, gelisah. Sampai ketemu narkoba lagi. Maka dia dihadapkan pada dua perkara yang ahlahuma mur. Yang paling manisnya pahit. Yang ini pahit, yang itu pahit, yang ini jelek, yang itu jelek, yang ini mengerikan, yang itu mengerikan. Mengapa? Karena kebodohan dirinya dengan mengkonsumsi narkoba. Kalau dia hentikan, gelisah, ketakutan tidak jelas, merasakan sesuatu yang naudzubillah sampai yang namanya sakau. Kalian gak akan tahu sakau kayak apa. Karena orang-orang baik. Sampai seperti orang gila karena kekurangan. Karena ingin menambah narkoba. Menjerit-jerit, meratap-ratap, meraung-raung, gak karuan. Taib, ya sudah, supaya tidak merasakan rasa sakit yang seperti itu, dikasih. Dikasih, ketagihan lagi. Diberhentikan, kayak gitu, tersiksa. Na'udzubillah min hadhil haya. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari kehidupan yang seperti itu. Dituruti, binasa. Berapa banyak orang kaya overdosis. Mati. Coba orang miskin. Orang yang taat pada Allah ta'ala, tidak ada. Overdosis. Ikhwan ibn na'azakumullah, mungkin kenal aja enggak. Nasallahu salam al-afiyah. Maka barakallahu fikum, demikian pula orang yang berbuat zalim, yang merampok, yang mencuri, yang korupsi, yang berbuat zalim kepada sekian banyak orang. Bisa makan dengan nikmat, bisa bangun rumah dengan megah. Tapi hati dan tidak tenteram. Gelisah. Karena dia akan dituntut orang banyak. Hati kecilnya terus berkata, kamu jahat, kamu zalim, kamu kejam, kasihan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, enggak ada kelapangan dada. Dada. Sehingga jelaslah bahwa kenikmatan yang mereka rasakan tidak sempurna, bahkan terkalahkan dengan kegelisahannya, dengan ketakutannya, dengan kebimbangannya, dengan dikejar-kejar dosa. Bal qad hasala 'ala an-na'imaini wa huwa yantadhir na'imaini akharaini a'dhamu minhuma wa yasul lahu fi khilali dhalika min al-alam. Fal amr kama qala Allah ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Ikhwan ibn na'azakumullah, bahkan orang-orang yang taat tadi akan mendapatkan kenikmatan atau dua kenikmatan berikutnya setelah dua kenikmatan yang sebelumnya. Apa dua kenikmatan yang sebelumnya? Perhatikan baik-baik pada baris-baris sebelumnya. Dia sudah mendapatkan kenikmatan ketika menerima apa yang Allah beri dari rezekinya, seberapapun Allah beri. Apa yang diberi, dia syukuri dan dia merasa nikmat dengan itu. Itu satu. Kedua, diberi kenikmatan bahwa kenikmatannya tidak diganggu dengan apapun. Tidak dikotori oleh apapun. Dua kenikmatan. Ini baru dunia. Masih akan ada lagi dua kenikmatan yang menunggunya nanti yaumul qiyamah. mahuma. Naham, kenikmatan jannah dan kenikmatan yang lebih besar yaitu keriduan Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau kita merasakan sakit, mereka juga merasakan sakit. Kalau kita merasakan lelah, capek, mereka juga merasakan capek. Kita berbuat baik, capek. Iya kan? Aduh, lelah, capek begini. Enak ya mereka. Kata siapa? Mereka juga capek. Emang joget-joget di diskotik gak capek? Capek. Berkeringat mereka. Demikian pula barakallahu fikum, usaha mereka banting tulang peras keringat juga lelah. Tapi untuk dunia. Maka Allah katakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ta'ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, mereka juga merasakan sakit. Apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Kamu punya harapan, mereka tidak punya harapan. Itu bedanya. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Seorang yang lelah tapi punya harapan, lelahnya tidak terasa. Orang yang capek tetapi punya harapan besar, maka capeknya tidak terasa. Hah? Anak-anak pondok itu kan ada liburan. Pulang. Ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ada yang naik 7 jam perjalanan. Lelah enggak? Lelah. Seneng gak? Seneng. Senyum-senyum sendiri di kendaraan. Mengapa? Akan ketemu Abi, akan ketemu Umi, akan begini dan seterusnya. Ada harapan. Barakallahu fikum, lelahnya orang yang memiliki harapan besar, gak terasa lelahnya berkendaraan. Baik. Nikmas sair ala bi'sal air. Sering dibahas dalam nahwu itu. Sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Apa maksudnya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Nikmat sair, perjalanan paling nikmat karena menuju orang yang dia cintai. Kalau santri tadi ibu bapaknya, kan begitu. Walaupun kendaraannya sejelek-jelek kendaraan. Mokok lagi di jalan, mokok lagi di jalan. Tapi perjalanan tadi perjalanan yang membahagiakan. Mengapa? Akan ketemu orang tua. Ikhwan ibn a'azakumullah, ingin ketemu dengan orang yang dirindukannya. Demikian pula kaum mukminin yang cinta kepada Allah. Maka mereka dalam sholatnya, dalam perjuangannya, dalam dakwahnya, dalam qiraatul Qur'annya, dalam semua ketaatan-ketaatan. Tentunya namanya perjuangan, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Bukan hanya mengorbankan badannya. Tetapi semua itu tidak terasa. Karena harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan pahala di sisinya, harapan keridhaan di sisinya, dan harapan jannah yang dipersiapkannya. Dan harapan berjumpa dengan Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, in kuntum ta'lamun atau in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau engkau lelah, mereka juga lelah. Engkau susah, mereka juga ada kesusahan. Artinya dalam keadaan kamu merasakan sakit, merasakan ujian-ujian. Tetapi wa tarjuna ma la yarjun. Kalian punya harapan apa yang mereka tidak harapkan. Fala ilaha illallah. Ma anqasa aqla man ba'ad durar bil ba'r. Sungguh la ilaha illallah, betapa kurang akalnya orang yang menukar permata dengan ba'rah. Al-ba'r itu kotoran unta. Al-ba'r tadullu 'ala al-ba'ir. Ba'rah. Duhai kiranya, betapa rendahnya, betapa kurangnya akal orang yang menukar misik birraji' minyak kasturi yang sangat harum baunya, ditukar dengan roji. Roji juga kotoran yang sudah kering, kotoran binatang yang sudah kering, itu roji ya. Wa huwa raus. Naam. Tidak salah. Betapa bodohnya orang yang menukar permata dengan kotoran unta. Orang yang menukar misik dengan kotoran kering. Wa murafaqatal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin bimurafaqatil ladzina ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Betapa bodohnya, betapa kurang akalnya orang yang menukar kebersamaan. Menukar kebersamaan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Kebersamaan dengan orang-orang baik, kebersamaan dengan orang-orang saleh, kebersamaan dengan para anbiya, para mursalin, kebersamaan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Dia tukar dengan kebersamaan, na'udzubillah, bersama orang-orang yang ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Justru dikalahkan dan memilih untuk bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dipersiapkan untuk mereka neraka jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Aina aqluhum? Di mana akal mereka? Di mana kecerdasan mereka? Dan ini barakallahu fiikum berangsur-angsur. Artinya berkurang akalnya. Semakin berbuat dosa semakin kurang akalnya. Semakin berbuat dosa semakin kurang akalnya. Sampai menjadi orang yang sangat dungu. Na'udzubillah min dzalik. Faslun. Al-ma'asi tujibul qati'ah bainal abdi wa baina rabbih. Fasal. Kemaksiatan akan menyebabkan terputusnya hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kemaksiatan akan memutus hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wa min a'dhami 'uqubatiha, dan termasuk sebesar-besar akibat maksiat, akibat dosa adalah annaha tujibul qati'a bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Di antaranya yang paling besar dari balasan kepada seorang pendosa adalah terputusnya hubungan antara seorang hamba tadi dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Wa idza waqa'atil qati'atu inqata'at anhu asbabul khair wattasalat bihi asbabus syarr. Kalau sudah terputus dengan Rabbnya, terputus hubungan, maka niscaya akan terputus pula semua sebab-sebab kebaikan. Dan akan tersambung dengan semua sebab-sebab kejelekan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau seorang hamba terputus dari Rabbnya, terputus hubungannya dari Allah, maka niscaya penyebab-penyebab kebaikan ikut terputus. Dan penyebab-penyebab kejelekan malah tersambung. Fa ayyu falahin wa ayyu raja'in wa ayyu 'aishin liman inqata'at 'anhu asbabul khair. Maka kebahagiaan yang seperti apa? Ketentraman yang seperti apa? Kehidupan yang seperti apa yang akan didapat bagi orang-orang yang semua kebaikan terputus? Na'udzubillah. Jadi apa kira-kira kehidupannya? Kebahagiaan yang seperti apa yang diharapkan kalau semua jalan-jalan kebaikan terputus? Wa quti'a ma bainahu wa baina waliyyihi wa maulah alladhi la ghinan anhu la ghinan lahu anhu tarfat 'ain wa la budda lahu minhu wa la 'iwadha lahu anhu. Kata beliau rahimahullah, dan akan terputus pula antara dia dengan pelindungnya, walinya, maulanya. Yang sesungguhnya seseorang hamba enggak akan bisa merasa cukup, tidak memerlukan Rabbnya, tidak memerlukan walinya, tidak pernah bisa sekejap mata pun. Wala budda lahu minhu. Dia mesti berhajat kepadanya dan pasti berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala iwadha lahu, dan enggak ada penggantinya. Mau diganti dengan apa? Laisa kamitslihi syai. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ini adalah ancaman yang mengerikan pada para pendosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan dengan hamba tersebut, maka hamba tadi akan terputus dari semua kebaikan-kebaikan dan juga akan terputus dari wilayah perwalian. Allah enggak akan menjadi walinya, Allah enggak akan menjadi pembelanya, Allah enggak akan menjadi pelindungnya. Allah Subhanahu wa taala enggak akan menjaganya. Padahal seorang hamba sangat-sangat-sangat berhajat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Sangat-sangat memerlukan. La ghinan lahu anhu. Gak pernah merasa cukup dari Allah. Gak akan mungkin. Pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattasalat bihi asbabus syarr. Sebaliknya, jalan-jalan kejelekan malah tersambung. Setiap jalan di hadapannya jalan kejelekan. Wa salama bainahu wa baina a'da'uwin lahu. Niscaya dia justru akan tersampaikan atau akan bersambung dengan sebesar-besar musuhnya. Man a'da'uwin lil insan? Man? Siapa musuh yang paling memusuhi manusia? Hah? Naam, iblis, syaitan. Itu a'da aduwin lahu. Fatawallahu aduwuhu. Karena terputus dari Allah, otomatis tersambung kepada sebesar-besar musuhnya, yaitu syaitan. Maka syaitan mengambilnya menjadi walinya. Watakhalla anhu waliyuhu. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alam wa anwa'il adab. Bagaimana kalau sudah takhalla atau Allah lepaskan hambanya dan Allah tidak lindungi dia, Allah tidak bela dia, dan Allah benar-benar melepaskan dia, apa jadinya kira-kira? Na'udzubillah. Tidak ada jiwa yang tahu bagaimana orang tersebut ketika diputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sekian macam alam dan sekian macam azab. Alam rasa sakit yang bermacam-macam dan azab yang bermacam-macam pula. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ra'aitul 'abda mulqa bainallah subhanahu wa taala bainasyaitan. Aku melihat bahwa seorang hamba itu dilemparkan di tengah-tengah antara Allah dengan syaitan. Maka dipersilahkan. Mau mendekat kemana? Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan baginya dua jalan. Ikhwan ibn na'azakullah. Fa'in a'rada. A'radallahu anhu. Tawallahu syaitan. Kalau dia berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melepasnya, maka dia mendekat kepada syaitan dan syaitan yang akan menjadikan sebagai walinya. Syaitan yang akan mendekatinya. Fa in tawallahu Allahu lam yaqdir alaihi syaitan. Sebaliknya kalau dia mentaati Allah, maka semakin dekat kepada Allah, maka dari syaitan semakin jauh. Silakan. Orang yang cerdas akan lebih memilih ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kepada Allah sehingga syaitan semakin jauh. Hadza huwal aqil. Wal jahil justru memilih kemaksiatan-kemaksiatan sehingga dia semakin dekat kepada syaitan, semakin dekat, sampai kemudian Allah putuskan hubungan dengan hambanya. summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu, dan dia enggak akan bisa kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala." Perhatikan kalimat per kalimat pada ayat ini, masyaallah. Kata Allah, idh qulna lil malaikati, ketika kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikatnya, usjudu li Adam, termasuk iblis diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, tadinya dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian dia keluar dari ketaatan pada Rabbnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kalian akan menjadikan dia dan pengikut-pengikutnya sebagai wali-wali kalian selain aku? Padahal dia adalah musuh kalian. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, persis apa yang sedang kita bahas. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Apakah kalian akan mengambil syaitan tersebut dan keturunannya sebagai wali-wali kalian selain aku, kata Allah. Wa hum lakum adu, padahal mereka ini musuh buat kalian. Memang kata Allah, bi'sa lidh-dhalimina badala, itu sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang zalim. Lebih memilih syaitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh, semakin jauh, semakin berani, semakin berani. Semakin terang-terangan bahwa kami memang penyembah setan, mau apa? Dia puji setan. Dia puja setan. Dia bikin lambang-lambang setan. Dan dia bikin berbagai macam acara sampai membikin agama. Agama setan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani ibn a'azakumullah, hadza majnun. Ini adalah kegilaan menurut semua agama. Nasrani ataupun Yahudi menyatakan bahwa mereka majanin, orang-orang gila. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim, agar jelas beliau ungkapkan dengan bahasa yang lebih mudah dipaham. Yaqulu subhanahu li'ibadihi. Pada ayat ini seakan-akan Allah berkata, ana karramtu abakum. Bukankah aku ini memuliakan bapak kalian, Adam alaihissalam? Karena ketika menyatakan usjudu li Adam, sujud penghormatan, siapa yang dihormati? Adam. Siapa Adam? Abukum abuna wa abul bashar. Bapak kalian, bapak kita, bapak seluruh manusia. Berarti Allah sedang memuliakan manusia. Sedang memuliakan Adam, yaitu bapak kita semua, bapak seluruh manusia. Maka seakan-akan Allah berkata, bukankah aku telah memuliakan bapak kalian? Kami angkat derajatnya, kami muliakan dia, wa faddaltuhu ala ghairihi, kami afdalkan dia di atas yang lainnya, dan aku perintahkan malaikat-malaikatku semuanya untuk sujud penghormatan pada Adam, takriman wa tasyrifan, sebagai pemuliaan. Fa'ata'uni, semua mereka taat kepadaku, kata Allah, sehingga mereka semua sujud, kecuali iblis yang tidak menghormati bapak kalian. Tidak menghormati Adam alaihissalam. Tidak mau sujud kepada Adam yang merupakan bapak kita semuanya, bapak kemanusiaan. Berarti dia itu musuh bapak kalian dan musuh kalian. Fa'asa amri, setan itu menentang perintahku. Wa kharaja an ta'ati, keluar dari ketaatan kepadaku. Maka bagaimana? Bagaimana bisa kalian jadikan setan tadi yang kurang ajar terhadap Adam bapak kalian semua, kenapa kalian jadikan sebagai wali? Fakaifa yahsun bikum ba'daha an tattakhiduhu wa dzurriyyatahu awliya? Maka bagaimana mungkin kalian jadikan musuh kalian sendiri, musuh Adam bapak kalian sendiri sebagai wali-wali kalian? Fatuti'unahu fi ma'siyati, kemudian kalian turuti dalam bermaksiat kepadaku, kata Allah. Wa tawalaunahu fi khilafi mardati, kalian mengikutinya, kalian berwala kepadanya dalam keadaan menyelisihi keridhaanku. Wa huwa a'da aduwin lakum, padahal dia sebesar-besar musuh bagi kalian. Fawalaitum aduwi, apakah kalian mengambil wali dari musuhku, kata Allah. Wa qad amartukum bi mu'adatihi, padahal aku suruh kalian untuk memusuhi dia. Wa man wala a'da al-maliki kana huwa wa a'da'uhu 'indahu sawa. Ibnu Qayyim menggambarkan dengan gambaran yang masya Allah. Kalau ada seorang raja, kemudian kalian mencintai musuh raja, maka di pihak mana kalian? Hah? Al-Malik. Wa anta tuwali a'da al-Malik. Kalian justru membela, mencintai, mendekati, dan seterusnya kepada musuhnya al-Malik. Maka kalian berada di pihak siapa? Di pihak musuhnya raja. Tidak akan mendapatkan pembelaan, enggak akan mendapatkan kebaikan dari rajanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti anta wa a'da'uhu sawa. Allah subhanahu wa ta'ala raja di raja. Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah adalah penguasa seluruh, penguasa rajanya seluruh para raja. Maka kemudian kalau kita berwala mencintai musuhnya Allah, berarti kita di pihak siapa? Berarti kita ikut menjadi musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Iya kan? Berarti anta wa iyyahu sawa, engkau dan musuh Allah tadi sama. Karena engkau mencintai mereka, membela mereka, berwalanya kepada mereka. Fainal mahabbah wa ta'ah la tatimmu illa bimu'adati a'da'il muta'ah wa mu'alati awliya'ih. Karena kecintaan dan ketaatan gak akan sempurna kecuali dengan memusuhi musuh-musuhnya. Kecuali dengan memusuhi musuh-musuh yang dicintainya. Musuh-musuh yang ditaatinya. Berarti kalau cinta kepada Allah, berarti harus memusuhi musuh Allah, yaitu syaitan. Wa amma an tuwali a'da al-malik thumma tadda'i annaka muwalin lahu, kalau engkau berwala kepada musuh-musuhnya raja dan kemudian engkau mengaku-ngaku bahwa engkau itu mencintai raja, ya kedustaan berarti. Engkau mencintai musuhnya raja, tetapi kemudian berkata, aku cinta engkau wahai tuan raja. Ya enggak mungkin. Itu kedustaan. Fahada muhal. Itu tidak mungkin. Kalau engkau mencintai al-malik, pasti engkau akan membenci musuhnya al-malik. Kan begitu. Hada law lam yakun aduul malik a'aduan lakum. Itu kalau musuhnya al-malik bukan musuhmu. Apalagi ternyata musuhnya al-Malik musuhmu juga. Karena tadi yang suruh untuk dihormati atau yang disuruh untuk dihormati adalah Adam, bapak kita semua, bapaknya manusia. Fa kaifa idza kana aduwakum 'ala al-haqiqah, bagaimana kalau ternyata iblis itu adalah musuh kamu sendiri? Wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'dham min al adawa asy-syat wadh-dhi'b, bagaimana kalau ternyata itu adalah musuh kalian sendiri dan permusuhannya antara setan ini dengan kalian lebih dahsyat permusuhannya daripada anjing, daripada serigala dengan kambing-kambing? Bagaimana permusuhannya dahsyat, tidak pernah bisa dipersatukan antara kambing dengan serigala. Taib. Kecuali Kalau serigala itu kenyang, dia akan tidur melihat kambing dengan mata yang sayu. Ah, terserah. Mau makan-makan rumput silakan. Saya sudah kenyang. Beda dengan iblis yang terus-menerus menggoda manusia laila nahar. Yang terus-menerus menggoda manusia, bahkan bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda manusia seluruhnya sampai akhir zaman. Wa amirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Tundalah kematianku sampai akhir nanti kehidupan. Jadi beri oleh Allah sebagai ujian. Innaka minal mundharin, engkau termasuk yang ditunda kematiannya. Maka permusuhan syaitan terhadap manusia abadan abidin, terus menerus. Ikhwani fi din, a'azakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه؟ Maka bagaimana orang yang cerdas akan berwala kepada musuhnya sendiri, yang memusuhi dirinya, dan musuh bapaknya, dan musuh Rabbnya, maulanya, yaitu Allah. La maula lahu siwa, yang tidak ada maula lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. ونبه سبحانه وتعالى على قبح هذه الموالاة. Dan Allah mengingatkan tentang jeleknya perwalian kepada syaitan. Allah katakan wahum lakum adu, sedangkan dia bagi kalian sebagai musuh. Kama nabah ala qubhiha biqaulihi, dan Allah juga menyebutkan jeleknya perwalian kepada syaitan dengan kalimat fafasaqa an amri rabbih. Setan ini fasaqa, keluar artinya fasaqa. Kalau ada buah kemudian kamu pencet bijinya keluar, itu namanya fasaqa. Fafasaqa an amri rabbih, keluar dari perintah Rabbnya. Ini musuh kalian, tidak mau sujud pada bapak kalian, dan dia fasaqa, keluar dari ketaatan pada Rabb kalian. Tiga hujjah yang menunjukkan bahwa syaitan itu musuh kalian. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kalian menjadikan dia dan turunannya sebagai wali-wali? Kalau mereka berkata tidak, kami enggak jadikan wali, padahal dia tetap bermaksiat, maka kita katakan maksiatmu, dosa-dosamu, kezalimanmu, kecuranganmu, kekufuranmu, kebidahanmu, kesesatanmu, kelancanganmu mempermainkan agama, kelancanganmu mentertawakan sunnah, itu semua menunjukkan kalau engkau wali syaitan. Cintanya kepada syaitan, walanya kepada syaitan. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Ini yang keempat. Berarti memang zalim dan mencari pengganti sejelek-jelek pengganti. Zalim adalah orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang harusnya meminta perlindungan kepada Allah, justru kepada setan. Yang harusnya mendekatkan diri kepada Allah, justru mendekatkan diri kepada setan. Oh setan inilah, ya kalau mau bagus, setan dipuji-puji. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan di akhirnya dengan kalimat bi'sa lidh-dhalimina badala, wa yushbihu an yakuna tahta hadzal khitab naw'un minal 'itab latifun 'ajib. Dan tersirat di sini, di bawah pembicaraan Allah ini dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang sedang kita bahas, ada sejenis 'itab, ada sejenis teguran yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, wahai bangsa manusia. Anni 'adaitu iblis idlam yasjud li abikum. Aku ini menjadikan iblis sebagai musuh, kata Allah. Semacam mana tadi? Aku menjadikan iblis sebagai musuh karena dia enggak mau sujud pada bapak kalian, enggak menghormati bapak kalian, masa kalian jadikan sebagai wali? Kalian ikuti perintah-perintahnya. Kalian ikuti bisikan-bisikannya, wasawis-wasawisnya. Kalian ikuti berbagai macam godaan-godaannya untuk berbuat kemaksiat-kemaksiatan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Maka kata Ibnu Qayyim, ini teguran yang sangat lembut kepada kita. Wa huwa anni adaitu iblis id lam yasjud li abikum Adam ma'a malaikati. Aku memusuhi iblis karena dia tidak mau sujud pada kalian, pada bapak kalian Adam bersama malaikat-malaikatku. Fakanat mu'adatuhu li ajlikum, maka aku memusuhi iblis itu karena membela kalian wahai manusia. Karena membela kalian. Tsumma kana aqibata hadhil mu'adat, kemudian akibat dari permusuhan ini, an aqadtum bainahu wa bainakum 'aqdal musalahah, apakah setelah permusuhan ini, justru kalian menjadikan diri kalian dengan syaitan mengikat perdamaian, kerjasama, berbuat maksiat, berbuat dosa, tolong-menolong dengan syaitan dalam melakukan berbagai macam kesesatan, penyimpangan, dalalah. Ini adalah tanbihun latif minallahi ta'ala, bahwasanya ayat ini mengingatkan bahwa musuh Allah yaitu syaitan itu dijadikan musuh karena dia justru tidak mau sujud menghormati bapak kalian. Yang berarti permusuhan Allah kepada syaitan ini li ajlikum antum, karena membela kalian bangsa manusia. Masa kemudian kita justru memilih untuk mengikuti syaitan daripada mengikuti Quran dan Sunnah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.